الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-27 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan panggilan ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Setelah pembahasan sebelumnya tentang Adam yang di yang dipengaruhi oleh iblis sehingga melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semuanya diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya anak cucu Adam, ya bani Adam. La yaftinannakum syaitan, jangan kalian ditipu daya oleh syaitan. Ditipu daya oleh iblis, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana ditipunya kedua orang tua kalian, yakni Adam dan Hawa, sehingga dikeluarkan mereka dari surga Allah Subhanahu wa taala dengan tipu daya yang luar biasa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, yang dengan pelanggaran yang dilakukan sehingga nampak auratnya yang sebelumnya tidak nampak, karena melakukan pelanggaran nampaklah sudah auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu, sesungguhnya syaitan, sesungguhnya iblis, yarakum huwa wa qabiluhu, bisa melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Yani iblis dan syaitan ini kita tidak bisa melihatnya dalam wujud aslinya. Barakallahu fikum. Tapi mereka bisa melihat kita. Boleh jadi ada di tempat ini melihat kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Lalu terus bagaimana kalau ada penampakan, istilah orang sekarang, nampak sosok manusia atau apa, maka itu sebenarnya bukan wujud aslinya. Bukan wujud aslinya. Adapun wujud aslinya kita tidak bisa melihat mereka. Adapun penampakan-penampakan ma'ruf di kisah-kisah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, seperti kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat, ternyata ada sosok manusia, nampaknya seperti manusia, dari orang tua yang mengambil zakat tersebut. Dari ditangkap oleh Abu Hurairah, sedianya akan dibawa menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia memberikan alasan bahwa dia sangat butuh dengan ini dan berjanji bahwa dia tidak akan kembali. Dari di malam berikutnya datang lagi. Dari Maka Abu Hurairah menangkap pulang dan berjanji akan betul-betul mengangkatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun memberi udur bahwa dia sangat miskin, butuh dengan apa yang dia ambil ini, sehingga Abu Hurairah tersentuh sehingga melepaskannya. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap paginya mengatakan ma fa'ala asirukal barih, apa gerangan yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah. Rasulullah sallam tahu. Baik. Ya Rasulullah, dia mengeluhkan tentang kemiskinannya, keluarganya, butuhnya dia dengan makanan ini, sehingga aku tersentuh, terenyuh, sehingga aku melepaskannya. Walaupun Rasul mengatakan, dia akan tetap kembali, dia berdusta. Barakallahu fikum. Malam ketiganya, datang ulang. Baik. Dan walhasil, syaitan itu pun mengajarkan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku akan mengajarkan engkau kepada sesuatu. Ya ini, jangan engkau meninggalkan baca ayat kursi sesaat sebelum engkau tidur malam. Baik. Dengan engkau membaca ayat kursi, maka engkau tidak akan diganggu, tidak akan di... Barakallahu fikum. Disakiti atau... diperbuati jelek oleh syaitan sampai engkau bangun pagi. Jadi, pagi harinya Abu Hurairah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang sebenarnya itu syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia betul, yang diajarkan kepada engkau itu betul. Jadi, padahal dia sangat pendusta. Barakallahu fikum. Ini bukan dalil untuk belajar ke para, barakallahu fikum, ahlud dalal, belajar ilmu agama ke orang yang sesat. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Ini ceritanya menerima kebenaran, bukan mencari atau menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa dia benar dalam masalah ini. Seandainya enggak, Abu Hurairah tidak mau menerima. Syahiduna di sini bahwa syaitan bisa berwujud menampakkan diri tapi bukan sosok aslinya. Wallahu musta'an. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatin awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan syaitan itu walinya orang-orang yang tidak beriman. Walinya ahlul kufur, walinya orang kafir, walinya orang-orang syirik. Orang yang melakukan kesyirikan. Adapun orang beriman, walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'alu fahisatan qalu, kalau mereka melakukan perbuatan keji, fahisyah, yakni orang musyrikin di zaman dahulu, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka mengatakan, kami dapati ini yang dilakukan oleh bapak moyang kami. Jadi, para mufassirin mengatakan bahwa fahisyah yang dimaksud di ayat ini adalah at-tawaf bil baiti uryanan, tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Barakallahu fikum. Orang Arab, kecuali orang Quraisy, atau orang yang dipinjami baju oleh orang Quraisy, atau orang yang memakai baju baru, setelah itu dibuang, tidak boleh lagi dipakai. Selain itu, semua orang tawaf dalam kondisi telanjang. Laki perempuan. Dan mereka pun berusaha tetap menutupi aurat mereka dengan melakukan tawaf di malam hari, atau menutupkan sesuatu. Terkhusus perempuan, mereka menutup kemaluannya dengan sesuatu. Sambil mengatakan, al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu, wama bada minhu fala uhillu. Pada hari ini nampak semuanya atau sebagiannya, dan apa ada pun yang nampak aku tidak halalkan. Mereka tawaf. Baik. Sampai tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman bahwa tidak ada lagi seorang pun yang boleh tawaf dari kalangan musyrikin, dan tidak ada seorang pun yang boleh tawaf dalam kondisi telanjang. Barakallahu fiik. Mereka melakukan tawaf ini dalam kondisi telanjang, alasannya bahwa baju yang mereka pakai adalah baju yang dipakai berdosa. Sehingganya kalau tidak pantas mereka pakai untuk melakukan tawaf. Baik, sehingga mereka melepaskan baju mereka dan mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Kemudian mereka sandarkan ini, perbuatan mereka ini, bahwa Allah yang memerintahkannya. Padahal tidak ada landasan yang mereka pegang. Subhanallah. Fahisyah, perbuatan fahisyah melakukan perbuatan ini. Wa idza fa'alu fahisyatan qalu wajadna 'alaiha abana. Oh, ini dari bapak moyang kami, dari dulu mereka melakukan ini, tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang, enggak berpakaian sama sekali. Baik, walaisa helai benang enggak mereka pakai. Mereka alasannya wajadna 'alaiha abana. Wallahu amarana biha. Juga mereka mengatakan ini Allah yang perintahkan. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan rasulnya untuk mengingkari perbuatan ini. Subhanallah. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan kepada mereka wahai rasul. Wahai nabi, sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan untuk melakukan kekejian seperti ini. Baik. Perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kalian tidak tahu? Kalian tidak memiliki landasan hukum. Tidak ada dasarnya. Baik. Tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang. Qul inna allaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Inilah perbuatan jahat juga, yakni berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak berdasarkan, tidak ada ilmu tentang itu. Qul amara rabbi bil qist. Katakan wahai rasul kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid, dan tegakkanlah wajahmu di setiap masjid, berdoa, meminta, memohon, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di ayat yang lainnya, wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berdoa, memohon, beribadah di dalamnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama untuknya. Baik, dengan dua syarat, yakni ikhlas lillahi Subhanahu wa taala dan mutaba'atul rasul, mengikuti rasul sehingga amalan itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara dua syarat ini atau dua-duanya tidak ada, maka amalan itu tidak bisa dikatakan amal soleh. Baik, dan tidak bisa dikatakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah menciptakan kalian, demikianlah kalian dikembalikan. Di sini ada beberapa tafsiran, barakallahu fikum. Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa tafsirannya, bahwa kalian begitu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dalam kondisi tidak memiliki pakaian, maka ketika kalian dibangkitkan pun dalam kondisi tidak memiliki pakaian. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan gurla. Manusia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khufatan uratan gurla. Tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki, dan tidak terhitan, tidak tersunat. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Baik. Kemudian nanti diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, setelah semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa kama bada'nakum ta'udun, yakni siapa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesat, maka tetap akan dibangkitkan dalam kondisi sesat, walaupun nampaknya bahwa dia telah melakukan kebaikan. Baik. Demikian juga siapa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan petunjuk, maka dibangkitkan oleh Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi barakallahu bikum mendapatkan petunjuk barakallahu bikum, sehingganya al-ibratu bil khawatim yang menjadi patokan itu adalah akhir kehidupan seseorang barakallahu bikum, akhir kehidupan seseorang walaupun selama hidupnya dia kafir, tapi menjelang kematiannya dia mukmin, maka dia dibangkitkan dalam kondisi mukmin. Demikian juga selama hidupnya beramal saleh, beriman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akhir hayatnya dia kafir, maka dia dibangkitkan dalam kondisi kafir. Wala haula quwwata illa billah. Kondisi yang seperti ini sangat menakutkan sekali. Barakallahu fiikum. Karena Rasulullah SAW menggambarkan antara seseorang dengan neraka hanya satu hasta atau sejengkal. Seseorang dengan surga juga demikian. Tapi karena takdir telah menentukan, yani Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan takdirnya, seorang itu akan masuk surga dan seorang akan masuk ke dalam neraka. Kama bada'na awwala khalqin nu'id. Walaupun semua-muanya tanpa kecuali diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fitrah. Fitrahnya barakallahu fikum bertauhid dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantinya dipalingkan atau tetap dia dengan fitrah itu. Dipalingkan oleh syaitan dari jalan kebenaran atau tetap dia di atas kebenaran itu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha berupaya melakukan kebaikan dan berdoa agar supaya kita istiqamah. Barakallahu fikum. Istiqamah di atas kebaikan itu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan. Karena penghalang-penghalang untuk mendapatkan kebaikan dan tetap terus di atas kebaikan itu sangatlah banyak. Sangat-sangatlah banyak. Usaha upaya syaitan, iblis dari pembahasan kita kemarin, barakallahu fikum. Usaha sampai menjelang kematian, dia tetap berusaha untuk memalingkan orang dari jalan kebenaran. Barakallahu fikum. Karena memang inilah pekerjaannya. Pekerjaannya syaitan, pekerjaannya iblis, memalingkan orang dari jalan kebaikan, jalan kebenaran. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah untuk kita menambah ketakwaan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim mukmin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.